Hadirin, jangan sibuk mengomentari apa yang tidak perlu dikomentari. Jangan sibuk mengurusi yang bukan bagian urusannya, kecuali menjadi kewajiban. Jangan sibuk memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Jangan buang waktu kecuali untuk yang benar-benar harus kita lakukan. Dan sebaik-baik apa yang kita lakukan adalah kalau kita dibimbing oleh Allah. Dan bimbingan Allah diberikan kepada orang yang paling banyak zikrullah ta'ala. Makin jarang berzikir seperti lampu yang padam, makin banyak berzikir seperti lampu yang bercahaya. Lebih ringan, lebih jelas. Maka sibukkanlah dengan zikrullah. Insya Allah, Allah akan membimbing lisan, pikiran, hati kita dan sikap kita. Wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau akan beruntung. Semoga kita menjadi orang yang selalu basah lisan ini menyebut nama Allah. Amin ya rabbal alamin.